dari an-nar dalam keadaan merangkak dia. Iya. Alhamdulillah masih mendapatkan bagian dari rahmat Allah, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari an-nar. Ketika itu ditampakkan oleh dia atau ditampakkan di hadapannya sebuah pohon yang rindang, besar dan berbuah dengan buah-buahan yang begitu banyak. Maka dia berkata, "Ya Allah, sampaikanlah aku ke pohon itu agar aku bisa merasakan buah-buahnya." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Apakah kamu kalau sudah saya sampaikan ke pohon tadi, engkau tidak meminta yang lainnya?" Kata dia, "Tidak ya Allah, cukup itu yang saya minta." Akhirnya disampaikan oleh Allah dia ke pohon tadi. Akhirnya dia menikmati pohon tadi, ya, menikmati kesejukannya dan air yang ada di sekitarnya. Kemudian Allah tampakkan pohon yang lain, yang lebih indah lagi. Akhirnya dia, "Ya Allah, sampaikan aku ke pohon yang itu, satunya ya Allah." Iya, seperti yang pertama tadi. "Nanti kamu setelah ini enggak minta lagi kan?" "Iya ya Allah, setelah ini saya tidak akan meminta yang lainnya." Akhirnya Allah sampaikan pada pohon berikutnya. Dia menikmati juga, ya, pohon tadi dan segala apa yang ada di sekitarnya. Kemudian Allah tampakkan lagi pohon berikutnya. Dan sama yang seperti itu. Sampai Allah SWT tampakkan kepada sorga. Ya. Akhirnya orang tadi setelah melihat sorga, ya, dia mengatakan, "Ya Allah, aku ingin sorga." Maka Allah jawab, "Udhul al-jannah." Silakan kamu masuk sorga. Silakan kamu masuk sorga. Ya. Kata orang tadi, ya, "Atas tahzi bi." Ya. "Apakah engkau memperolok-olok aku ya Allah? Atahzibi wa antar rabb wa antal haq." "Ya Allah, apakah engkau mengejek saya?" Ya. "Padahal engkau adalah rabb. Padahal engkau adalah al haq." Ya, dia enggak menyangka. Ya, dia adalah pendosa yang suka berbuat dosa ketika di dunianya. Ya, dia sudah dicelupkan oleh Allah di dalam an-nar dalam waktu yang paling lama. Ternyata kok dikatakan oleh Allah, "Silahkan kamu masuk surga." Enggak menyangka. Ya, seperti kalau antum misalkan kerja di satu instansi dalam keadaan antum bolos-bolos, malas-malas, jarang hadir, ya, tiba-tiba dipanggil sama rajanya dikasih hadiah. "Yang benar sih pak, saya kan orangnya kayak gini, iya, pemalas, suka bolong-bolong kerjanya." Ya, ya, kaget, terkejut. Akhirnya apa? Dengan ucapan tadi Allah SWT tertawa. Tentunya sesuai dengan yang layak bagi Allah, sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah SWT. Dan Rasulullah pun tertawa ketika apa? Mengisahkan hadis ini. Dan Ibnu Mas'ud pun tertawa ketika beliau menyampaikan hadis ini kepada para tabi'in. Tertawa. Hatta badat anyabu. Ataupun hatta badat nawajidu. Sampai tampak gigi geraham beliau. Ya. Dan masih banyak. Atau masih ada yang lainnya. Ya, dari hadis-hadis yang mengisahkan tertawanya Rasulullah SAW seperti hadis tentang kisah seorang yang dia mendatang istrinya di bulan apa? Ramadan. Iya. Dia datang kepada Rasulullah, kemudian mengatakan, "Halaktu, ya Allah. Ya Rasulullah, saya celaka, saya binasa. Saya mendatangi apa? Istri saya di bulan puasa." Akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada dia untuk apa? Membebaskan apa? Budak. Tapi kata dia, "Saya tidak mampu. Puasa. Tidak mampu. Sudah ngasih makan orang miskin." Iya. "Enggak mampu juga ya Rasulullah. Sudah nih saya kasih. Iya. Ikat kurma kamu bagikan kepada orang miskin." Kata dia, "Ya Rasulullah, apakah saya akan membagikannya kepada orang yang lebih miskin dari saya?" Maksudnya apa? Tidak ada orang yang lebih miskin dari dia. Sampai apa? Rasulullah tertawa. Iya. Nah itu. Terus bagaimana penggabungannya dengan hadis ini? Maka dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau membawakan satu kaidah. Ya, al-hafidh hujjah ala man la yahfaz, wal-alim hujjah ala man la ya'lam. Seorang yang dia hafal, itu hujjah bagi yang belum hafal. Seorang yang dia tahu, itu hujjah bagi yang belum tahu. Di sini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha belum mengetahui. Ya, Rasulullah s.a.w. pernah tertawa. Ya. Dan Ibnu Mas'ud menetapkan, ya, bahwa saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Dan masih banyak yang semisal ini, ya, terjadi. Seperti ketika masalah boleh tidaknya buang air berdiri, Aisyah radhiyallahu taala anha menafikan. Ya, perbuatan itu dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kata di dalam hadis yang lain yang sahih itu ditetapkan bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Kemudian tertawa itu diperbolehkan, nanti insyaallah akan masuk kita pada babnya sendiri. Ya, terlebih lagi kalau al-ba'ith pendorong untuk seseorang tertawa itu sangat kuat. Seseorang tidak mampu untuk menahannya. Maka yang seperti ini enggak mengapa. Dan insyaallah nanti lebih jauh kita akan membacanya atau menjelaskannya pada babnya tersendiri, yaitu ad-dhahik, bab ad-dhahik. Qalat, di sini syahidnya innama kana yatabassamu sallallahu alaihi wasallam, tidak lain beliau itu tersenyum dan banyak tersenyum. Ya. Qalat wa kana idza ra'a ghaiman aw rihan 'urifa fi wajhihi. Faqalat ya Rasulullah innan nasa idza ra'u al-ghaima farihu raja'a an yakuna fihi al-matar. Wa raka idza ra'aitahu 'urifat fi wajhika al-karaha. Faqala ya Aisyah ma yu'minni an yakuna fihi 'adzab. Udziba qaumun min rih wa qad ra'a qaumun al-'adzaba min. Faqala hadza 'aridun mumtiruna. Kemudian beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengisahkan lebih lanjut bahwasanya beliau, ya Nabi alaihi salatu wasallam, idza ra'a ghaiman, kalau beliau melihat mendung, aurihan ataupun angin yang bertiup kencang, urifa fi wajhi, maka bisa dikenali pada wajahnya, ada perubahan pada wajahnya yang menunjukkan beliau sangat khawatir dan takut terjadi sesuatu musibah. Ya. Faqalat ya Rasulullah, ya di sini ada faedah, yaitu tentang bagaimana kesempurnaan ubudiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling sempurna di dalam mewujudkan ubudiyahnya kepada Allah di segala sisinya. Dalam masalah ar-raja, harapan, dalam masalah ar-rahbah, war-rahbah, wal-khauf, dan segala macam jenis ubudiyah. Beliau adalah makhluk yang paling sempurna di dalam mewujudkannya. Di sini ya ada faedah ya dari kisah ini bahwa beliau ketika melihat mendung, melihat angin kencang, beliau berubah wajahnya, takut. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain beliau mondar-mandir keluar masuk apa rumahnya. Di sini ubudiyah yang dimaksud adalah ubudiyah al-khauf yang sempurna dari beliau. Ya. Amma wallahi inni la alatqakum lillah. Inni amma ana fakhshakum lillah wa atqakum. Ya, kata Rasulullah, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Lihat buktinya beliau ketika melihat mendung, ya, angin, yang kebanyakan manusia ketika melihat perkara ini bergembira, senang, menikmati. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut. Ya, khawatir. Jangan-jangan itu mukaddimah ya dari azab Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diturunkan satu azab dalam keadaan Rasulullah di tengah-tengah manusia. Ya, kata Allah, "Wa ma," bagaimana ayatnya itu di dalam surat At-Taubah? "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka, orang-orang kufar, orang-orang musyrik, dalam keadaan kaum Muhammad di tengah-tengah mereka, terjaga dari apa? Turunnya adab. Tapi karena kesempurnaan khauf beliau, maka beliau sangat takut, khawatir akan terjadi sesuatu dari musibah. Faqalat ya Rasulullah innan nasa idza ra'ul ghaim farihu. Sesungguhnya manusia tatkala mereka melihat mendung, mereka senang, bergembira, bersukaria. Roja'an yakuna fil matar, dengan harapan akan turun iya hujan. Iya. Seperti itu ya kebanyakan keadaan kita juga sampai sekarang. Ketika mendung senang, berharap apa turunnya hujan. Iya. Wa raka idza ra'aitahu 'urifat fi wajhika al-karaha. Dan saya lihat iya. Idza ra'aitahu 'urifat wa raka idza ra'aitah, dan saya lihat engkau jika engkau melihat mendung, ya diketahui, ya adanya ketakutan, ketidaksukaan pada wajahmu. Maka faqala, maka beliau alaihi salatu wasallam menjawab, ya Aisyah, ma yu'minni an yakuna fi adzab. Wahai Aisyah, siapa yang bisa menjamin, ya, menjamin diriku bahwasanya tidak akan terjadi, ya, padanya adzab. Ya. Siapa yang bisa menjamin? Karena enggak ada bisa yang menjamin, karena tidak ada di sana yang bisa menjamin, maka beliau takut, khawatir untuk jangan-jangan, ya, perkara tadi sebagai pendahuluan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Pendahuluan pembukaan dari turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Udziba qaumun birrih, dia contohkan ada satu kaum yang disiksa, diazab oleh Allah birrih dengan angin yang dahsyat. Wa qad ra'a qaumun al'adzaba minhu faqal, dan sungguh satu kaum melihat al-azab dari rih tadi, yang dia duga rih tadi akan membawa, mengumpulkan awan, kemudian setelah itu turun hujan. Ternyata yang turun bukan hujan, bukan rahmat Allah, tapi azab Allah yang sangat pedih. Hadza 'aribun mumtiruna. Ini kaumnya siapa ini? Hah? Adi. Kaum Adi. Iya. Yang mereka membangkang, mendustakan Allah dan Rasulnya. Iya. Dalam keadaan seperti itu, ketika datang kepada mereka awan, gumpalan awan yang tebal, mereka bergembira, bersukaria dan mengatakan hadza 'aribun mumtiruna. Maksudnya apa? Sahab mu'taridhah. Ini adalah awan yang membentang di langit yang sebentar lagi akan menurunkan hujan bagi kami. Apa kelanjutannya ini? Bal huwa masta'jaltum bih. Rihun fiha azabun alim. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Ya. Bal huwa masta'jaltum, kata Allah, bahkan itu adalah yang kalian minta untuk disegerakan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Rihun fiha azabun alim. Angin yang membawa, yang mengandung azab yang sangat pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbih. Lihat sifat angin ini yang Allah turunkan kepada kaum 'Ad. Dia menghancurkan segala sesuatu bi amri rabbih, dengan perintah dari Rabb-nya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terkenai angin tadi melainkan hancur. Iya, rusak. Yang menjadi debu. Saking dahsyatnya angin ini. Iya. Dengan ini selesai. Ya, di sini enggak ada syahid yang bisa di atau kita bisa ambil. Tadi syahidnya dari ucapan beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, inna ma kana yatabassamu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan memang demikian. Ya, saya tambahkan sifat-sifat as-siddiqin al-arifina billah, yaitu mereka ketika melihat, ya, sesuatu itu bisa mengambil pelajaran ibrah. Iya. Jangan-jangan ini adalah ujian dari Allah. Jangan-jangan inilah makar dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul kafirun, dan tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang kafir. Sampai pun itu berupa nikmat, maka mereka, ya, ahlul irfan, orang-orang yang mengerti, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki khasyah, itu sekalipun itu bentuknya nikmat, mereka takut. Jangan-jangan nikmat yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepadanya itu bentuk dari istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengoreksi dan memperbaiki diri. Iya. Dengan sebab tadi kenikmatan, terlebih lagi kalau itu berupa azab Allah ataupun tanda-tanda dari turunnya azab Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidaklah merasa aman. Berbeda halnya dengan kebanyakan orang-orang yang bodoh, tidak mengerti tentang ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Babud dhahik, bab tentang ad-dhahik, tertawa. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala membawakan, ya, judul bab ini dengan ad-dhahik. Itu ada beberapa faedah, di antaranya bahwasanya ad-dhahik hukum asalnya adalah mubah. Ya, selama dia tidak lepas dari adab-adab. Ya, di antara adabnya adalah dia tidak memperbanyak ad-dhahik, tertawa. Iya. Tidak memperbanyak ad-dhahik, tertawa, dan juga agar jangan sampai, ya, di dalamnya terdapat mukhalafah syar'iyah, sesuatu yang menyelisih syariat. Dari adanya kedustaan ataupun melecehkan temannya orang lain, menghinakan temannya, dan semisalnya dari perkara-perkara yang terlarang dalam al-Islam. Selama al-dhahik itu sedikit, jarang, dan memang al-ba'is, faktor pendorongnya kuat, kita tidak bisa menahannya. Ya seperti enggak mengapa, dengan syarat tidak memperbanyak, tidak membuat-bikin lelucon supaya kita banyak tertawa, bikin grup tertawa. Ya, ya na'udzubillah sekarang ya al-dhahik ini ya dijadikan sebagai apa ya? Tontonan gitu, yang mengasyikkan, yang menarik banyak masyarakat. Film-film dan yang semisalnya itu menampilkan al-dhahik sehingga orang itu berjam-jam menghabiskan waktunya di hadapan televisinya untuk apa? Tertawa dan tertawa. Iya. Subhanallah, sampai-sampai ketika dikumandangkan azan enggak perhatian dia, nanti dan nanti ditunda dan ditunda. Ya, padahal dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk kita memperbanyak al-dhahik seperti yang akan kita baca nanti insyaallah. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqil al-dhahik fa inna kasrat al-dhahik tumitul qalba. Ya. Aqil al-dhahik, kurangilah, persedikitlah al-dhahik, tertawa itu. Di sini ada faedah. Itu yang pertama, bolehnya al-dhahik kalau jarang-jarang. Dan yang kedua, larangan dari apa? Tertawa atau memperbanyak tertawa. Ya. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, "Lau ta'lamuna ma'alam la dhahiktum la bakaitum katsira." Iya. La dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Seandainya kalian mengetahui perkara-perkara gaib yang saya ketahui, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini juga di dalamnya ada tanbih dari al-iksar, memperbanyak al-dhahik. Disebutkan di sini di antara alasannya adalah fa inna kasrata ad-dhahik tumitul qalba, karena banyaknya tertawa itu bisa mematikan hati. Ya. Kalau sudah banyak berarti melampaui batas, sudah terjerumus dia ke dalam mahdhurat, perkara-perkara yang terlarang, pada dosa. Dan dosa itu membuat hati mati. Dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak, ya, rahimahullah taala, ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Ya. وقد يورث ذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. Saya melihat kata beliau, ya rahimallahu taala, adzunub, dosa-dosa itu bisa membuat mati hati-hati. Ya. وقد يورث ذل إدمانها, dan kalau kita terus-menerus memperbanyak dosa meskipun itu kecil dosa, itu akan membuat mati hati-hati. Ya. Watarku dzunub hayatul qulub, dan meninggalkan dosa-dosa itu ada kehidupan bagi hati. Wa khairun linafsika isyanuha, dan lebih baik bagi dirimu jika kamu meninggalkan dosa-dosa. Ya. Ya, di sini dilarang, di antara faedahnya adalah bahwasanya orang kalau banyak tertawa itu biasanya banyak ghaflahnya, banyak lalai dia. Ya. Lalai dari perkara-perkara yang wajib untuk dia perhatikan, masih banyak di sana perkara-perkara penting yang belum dia tunaikan dengan sempurna, apakah kewajiban-kewajibannya ataupun mustahabat-mustahabatnya. Ya. Lalai hatinya dan terus ini berlangsung sehingga pada akhirnya membuat mati hatinya. Dan hati manusia kalau sudah mati maka tidak banyak diharapkan kebaikannya dari anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya tidak akan melahirkan kebaikan. Ya, karena sudah mati hatinya, seperti pohonnya sudah mati, dia tidak akan apa mengeluarkan dedaunannya, tidak akan menumbuhkan buah-buahannya, tidak bisa diharapkan pohon ini. Kalau ada pohon yang seperti itu sudah mati, maka kebijakan si penanam pohon adalah apa? Memotong pohon tadi dan menjadikan apa? Sebagai kayu bakar. Dan kita juga nasallallahu taala wal afiyah, kalau hati kita mati enggak ada kehidupan, na'udzubillah, tidak akan ada lagi kebaikan yang bisa diharapkan, dan akhirnya nanti di hari akhir dijadikan sebagai bahan bakar apa? An-nar. Sebagai bahan apa? An-nar. Ya na'udzubillah. Fawailul lil qasiyati qulubum min dzikrillah. Dan saya tambahkan di sini faedah disebutkan oleh seorang ulama ahli ibadah yaitu Ibrahim Ibn Adham rahimahullah taala. Beliau suatu hari melewati pasar Basrah. Kemudian beliau duduk dan manusia datang mengerumuni beliau rahimallahu taala. Kemudian berkata, "Ya Abu Ishaq," punya beliau Ibrahim ibn Adham, itu adalah Abu Ishaq. Ya, beliau memiliki kisah yang masya Allah dipenuhi dengan ibadah dan ibadah. Anaknya raja, beliau meninggalkan kerajaannya, kemudian lebih memilih hidup sederhana, lebih memilih zuhud. Kata mereka manusia, "Malana nad'u fa la istajabu lana." Wahai Abu Ishaq, kenapa kami ini banyak berdoa tapi sepertinya enggak terkabulkan doa kami? Maka beliau menjawab, "Li'anna qulubakum matat bi asyrati asya'a." Karena hati kalian itu telah mati karena sebab 10 perkara. Iya. Qalu wa ma hi? Kata mereka, apa itu? Wahai Syekh, ya. Beliau menyebutkan yang pertama, "Annakum araftumullah falam tu'addu haqqah." Kalian kenal Allah sebagai Rabb kalian, pencipta kalian yang memiliki hak uluhiyah. Tapi falam tu'addu haqqah, tapi kalian tidak mau menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kalian kenal Allah, tapi tidak mau menunaikan hak Allah. Berkurang-kurang masih di dalam menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, "Za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma taraktum sunnatahu." Kalian menyangka atau mengklaim bahwa saya kalian cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian meninggalkan sunnahnya. Cinta kalian hanya pada bibir-bibir kalian saja. Pada prakteknya, pada pengamalannya jauh dari bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Yang ketiga, "Qara'tumul Qur'an walan ta'malu bih." Kalian membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, ya, mempelajari Al-Qur'an, "walan ta'malu bih." Tapi kalian tidak mau mengamalkan Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ringkasnya itu membawa 3 perkara. Yang pertama, al-akhbar, berita-berita. Apakah berita yang terkait dengan waktu yang telah lampau dari umat-umat terdahulu, ataupun yang akan datang, ataupun berita-berita tentang Allah dari perkara-perkara yang gaib, surga dan neraka, maka kewajiban kita adalah apa? Membenarkannya, mengimaninya. Yang kedua, perintah-perintah. Ini kewajiban kita, bagaimana cara mengamalkannya? Ya, mengamalkan, mengerjakan perintah-perintah tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, berupa nawahi, larangan-larangan. Maka kewajiban kita atau cara kita mengamalkannya adalah meninggalkan larangan-larangan tadi. Jadi yang pertama, ikhbar, cara mengamalkannya adalah mengimaninya dan membenarkannya. Kemudian al-awamir, perintah-perintah, cara mengamalkannya adalah dengan mengerjakannya semaksimal mungkin. Yang ketiga, larangan-larangan, cara mengamalkannya adalah dengan meninggalkannya. Kemudian keempat, kata beliau, "Akaltum ni'matallah walam tu'addu syukroha." Kalian menikmati, memakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kalian tidak mau mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantara sebab yang menyebabkan ya tidak dikabulkannya doa-doa kalian. Kufur kalian kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau bersyukur kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, "Qultu minasyaitana adun lakum wa wafaqtumuhu." Kalian mengatakan bahwa syaitan adalah musuh-musuh atau musuh bagi kalian. Akan tetapi kalian justru yang mencocoki syaitan, mengikuti ya bujukan rayuan syaitan. Yang keenam, ya. "Qultum innal jannata haqqun falam ta'malu laha." Kalian katakan bahwa surga itu hak adanya. Tetapi kalian tidak mau beramal bersungguh-sungguh, bermujahadah, beramal soleh untuk bisa mendapatkannya. Yang ketujuh, "Qultum innan nar haqq wa lam tahrabu minha." Kalian mengatakan bahwasanya an-nar itu hak. Akan tetapi kalian tidak mau lari darinya. Tidak mau meninggalkan dan menjauhi sebab-sebab yang mengantarkan kepada an-nar dari al-ma'asi wa dzunub. Yang kedelapan, "Qultum innal maut haqqun falam tasta'iddu laha." Kalian katakan bahwasanya al-maut itu hak, pasti terjadi. Semua kita meyakini perkara-perkara tadi di atas. "Falam tasta'iddu laha." Tapi kalian tidak mau mempersiapkan diri untuk menjemput kematian. Mempersiapkan diri dengan amalun soleh. Yang kesembilan, "Intabahtu minan naum washtaghaltum bi'uyubin nas wa taraktum 'uyubakum. Kalian terjaga, terbangun dari tidur. Setelah itu kalian menyibukkan diri bukan dengan ibadah, tapi dengan mencari-cari aib-aib manusia, kekurangan-kekurangan, kejelekan-kejelekan manusia. Wa taraktum 'uyubakum. Di sisi yang lain, kalian meninggalkan aib-aib kalian. Melupakan aib-aib pada diri kalian. Dan di sana ada Masya Allah ucapan yang sangat bagus dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, yang ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kata beliau, la yafqahu ar-rajul kullal fiqhi hatta yamqutan nas fi jambillah thumma yarji'u ila nafsihi fayakunu laha ashadd maqtan. Tidaklah seseorang itu mencapai derajat faqih atau fiqh yang tinggi. Tidaklah seseorang mencapai derajat pemahaman yang tinggi sampai dia murka, marah kepada manusia tatkala mereka melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, berbuat kemaksiatan-kemaksiatan. Fi jambillah, karena Allah. Tsumma yarji ila nafsi, kemudian dia kembali kepada dirinya, menengok keadaan dirinya. Fayakunu laha ashadda maqtan, maka dia dapati bahwasanya dirinya itu lebih jelek lagi, sehingga dia lebih memarahi, lebih memurkai dirinya ketimbang memurkai orang lain. Itu sangat bagus sekali. Agar kita apa? Tidak tersibukkan untuk apa? Menyebutkan, mencari-cari aib-aib manusia. Carilah. Iya. Carilah aib-aib kita masing-masing. Niscaya kalau kita menghitung aib-aib ini, tidak akan bikin kita rugi. Banyak sekali kebaikannya. Iya, banyak sekali kebaikannya. Di antara yang pertama, kita tidak sibuk dengan aib orang lain. Yang kedua, kita dengan mengetahui aib-aib kita, kita akan berupaya untuk mencari obatnya, akan berupaya untuk memperbaikinya. Yang 10, dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kalian menguburkan orang-orang mati, mengantarkan jenazah mereka, sampai menguburkan mereka, walam ta'tabiru bihim. Tapi kalian tidak bisa mengambil ibrah pelajaran darinya, dari kematian. Ini disebutkan di dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wal-Fadlih. Ini Abdul Bar. Sekarang masing-masing kita melihat poin-poin tadi. Adakah yang selamat? Adakah dari poin pertama sampai 10 tadi yang kita bisa selamat darinya? Belum ada ya. Sebagian kecil kita bisa melaksanakannya. Kita kenal Allah, tapi kita belum bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Masih banyak kekurangannya sana sini, kemalasannya juga terkait dengan mahabbatur rasul, juga masih banyak sekali sunah-sunah rasul yang kita masih mengentengkannya, tidak memperhatikannya. Juga kita sering, bahkan setiap hari membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Banyak sekali dari apa? Perkara-perkara yang ada di dalamnya yang kita abaikan, tidak kita amalkan. Dan seterusnya, dari poin-poin sampai ke 10. Kita hanya bisa menunaikannya berapa persen saja, sangat sedikit sekali. Dan hal ini berakibat kepada apa? Tidak dikabulkannya doa kita. Lambatnya al-istijabah, pengabulan doa kita, karena sebab kesalahan kita sendiri. Itu sebagai tambahan dari faedah. Dan saya kira untuk kesempatan kali ini kita cukupkan dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Bismillah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.